selawasna impian luyu jeung kenyataan sugan kuring teh anjeunma bula anu satria marengan peting sugan kuring anjeun panon poe anu satria maturan berang sumpah segala rasa hilang sirna geus daya sesa lain rek jalir tina janji tapi capek ngabohongan diri cai ah urang cacak ke lalampahan urang duaan batan hirup ukur di esi komudarat jeng api api jalir tina janji tapi capek